diusahakan semaksimalnya bisa mendekat kepada yang berbicara. Diusahakan semaksimalnya bisa mendekat jika tidak ada uzur, mendekat kepada seorang ustaz, seorang mudarris, seorang wa'idh yang memberikan mau'idhah. Naam. Karena mendekat dalam bermajelis itu di antara adab ketika mengambil ilmu. Sebagai kisah atau sebagai pelajaran bagi kita, kisah seorang talib, seorang pelajar di zaman para ulama terdahulu. Di sini kita bisa mengambil pelajaran bagaimana talib ini mengambil tempat yang dekat dengan gurunya dan bagaimana dia bisa bersabar dengan gurunya. Sang talib ini datang di saat majelis sudah terisi. Dia datang melihat majelis sudah dimulai, sudah ada seorang syekh di depannya, di depan mereka, begitu pula thullab yang ada, para penuntut ilmu. Datanglah talib ini dan melihat di sisi kiri syekh kosong. Dia isi tempat itu. Semua terisi, bagian kanan, tengah terisi semua, kiri kosong. Dalam pikiran dia, kesempatan ini bisa dekat sama syekh, bisa dekat sama ustadz. Dia pun duduk di situ. Ternyata para talib yang lainnya tidak duduk di situ, ada sebab. Si syekh ini biasa sedikit-sedikit meludah ke kiri. Pelajaran yang pertama bagi kita apa? Bahwasanya mereka tahu adab, bahwasanya mendekat kepada syekh termasuk adab bermajelis. Sehingga ketika tahu di sebelah kirinya kosong, dia ke sana. Ternyata syekh ini punya kebiasaan sedikit meludah ke kiri. Sedikit meludah ke kiri. Sebentar lagi meludah ke kiri lagi. Sampai-sampai si talib ini hampir-hampir mau pergi. Hampir-hampir mau pergi. Ketika dilihat si talib ini mau pergi, hendak beranjak dari tempatnya, talib yang lainnya memberi isyarat, Jangan pergi kamu. Kalau kamu pergi, bisa bubar majelis ini. Syekhnya akan membubarkan majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selesai majelis. Enggak dapat ilmu. Akhirnya si talib ini sampai terakhir majelis di situ duduk. Ya mau diludah, ya wis tetap lanjut. Bagaimana kesabaran menghadapi gurunya? Kita enggak sampai seperti itu, alhamdulillah. Naam. Dan di antara ucapan para ulama bahwasanya adab itu bagaikan bara pada api. Api tanpa bara, api tanpa arang enggak akan menyala. Begitu pula adab. Enggak kelihatan orang itu berilmu jika mungkin enggak kelihatan mungkin adab akhlaknya. Oh, si fulan sudah belajar sekian tahun, 7 tahun. Ternyata gerak-geriknya, loh katanya pernah belajar 7 tahun. Sekarang kita mengatakan majelis kita majelis Ahlus Sunnah wal Jamaah, majelis Salafiyin, majelis Salafi. Jika tidak tampak tanda-tanda tersebut dalam majelis kita, katanya Salafi, katanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, kok duduknya ketika ada taklim di pinggiran mungkin. Nah, di situ letak kita mengamalkan ilmu kita dan pengakuan kita sebagai seorang salafi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ilmu ini tersebar ke berbagai penjuru dunia. Sebab terbesarnya adalah adab. Orang melihat adab kita, termasuk dalam bermajelis. Yahdam, bersemangat serius dalam belajar, baik yang mudanya maupun yang sudah lanjut usianya. Ini sedikit yang bisa Ana sampaikan sebagai nasihat, karena tidak lepas dari keinginan agar kita semua mendapat barokah ilmu. Kita ini belajar, mendapat ilmu, dan ingin ilmu kita barokah. Bagaimana caranya? Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita melanjutkan pelajaran kita. Yaitu syarah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang ditulis oleh Syekh Rabi' hafizahullahu taala, yang beliau beri judul dengan An-Nibras, dengan An-Nibras. Terakhir kita sampai pada pelajaran tentang penjelasan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Setelah beliau menjelaskan panjang lebar, kemudian pada akhirnya beliau menghasung kita untuk semangat belajar, ya. Karena yang namanya belajar ini ya akan bermanfaat bagi diri kita dan juga orang-orang di sekitar kita, termasuk keluarga kita. Nah, dan termasuk masyarakat di sekitar kita. Syekh hafizahullahu taala menjelaskan bagaimana orang-orang yang muallaf, ya, yang hati mereka tertarik dengan Islam, masuk Islam, namun ternyata ditampung oleh orang-orang yang menyimpang agamanya. Ditampung oleh Syiah Rafidah, ditampung oleh Sufi, ditampung oleh Mu'tazilah, ditampung oleh Khawarij. Miskin. Maka kata Syekh hafizahullah taala, "Fata'allamu wa ta'allamu wa atqinul ilm." Maka belajarlah kalian dan perkokohlah ilmu kalian, siapapun dia. Wa ta'allamu li ta'malu, belajarlah kalian agar kalian bisa mengamalkannya. Wa tad'un nasa ila ma 'indakum minal khair, dan kalian bisa mendakwahkan kepada manusia apa yang kalian miliki dari kebaikan. Ilmu kita punya apa, kita bisa sampaikan kepada yang lainnya, tentu dengan hikmah, ya, tepat sasaran kepada siapa kita menyampaikan hal itu, apakah pas dengan orangnya. Butuh ilmu juga yang seperti itu. wa ma indakum minal haq, dan apa yang kalian miliki berupa al-haq. Naam. Kita semua belajar untuk itu. Naam. Itulah bentuk realisasi firman Allah Subhanahu wa taala, wa tawasau bil haq. Setelah kita memperbaiki diri kita dengan berilmu dan beramal saleh, selanjutnya kita berusaha. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai apa yang dia cintai untuk dirinya, apa yang dia cintai untuk dirinya dia berikan juga kepada yang lainnya. Termasuk dalam masalah ini, kita suka diri kita mendapat hidayah, dapat ilmu, kita pun seharusnya seperti itu kepada saudara kita. Ingin saudara kita bisa tahu, bisa mempelajari ilmu, bisa faham. Nah. Ini kata Syekh Hafizahullah Ta'ala. Berikutnya kita masuk pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berikutnya dalam hadis Ibnu Abbas tersebut, wa'lam anna al-ummata law ijtama'u 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Dan ketahuilah bahwasannya umat ini kalau mereka berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, mereka bersatu untuk memberikan sesuatu yang maslahat bagimu, ya, lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat itu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tuliskan bagi engkau. Berapapun yang kita kerahkan, tenaga kita, pikiran kita, harta kita, ya, untuk memberikan manfaat kepada si fulan, tidak akan bisa kecuali sebatas apa yang Allah tuliskan untuk si fulan tersebut. Kita berusaha untuk memberikan hidayah kepada si fulan, memberikan hidayah kepada si Alan, kita berkumpul, kita menasihati dia, kita ajak dia, entah bagaimana caranya, dengan berbagai cara yang ada. Tidak akan sampai manfaat tersebut kecuali dengan sebatas apa yang Allah Subhanahu wa taala tuliskan untuknya. Kata Syekh Rabi hafizahullah taala, "Hadhihi al-aqidatu la budda minha lil mu'min ay ya'taqida hadhihi al-aqidah." Akidah ini harus dimiliki oleh seorang mukmin. Seorang mukmin harus berakidah, berkeyakinan dengan keyakinan ini. Keyakinan masalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyastayqinaha. Dan untuk meyakininya, wa annan nasa jami'an law ijtama'u 'ala ay yadurruka bi syai'in lam yuridillahu dzalika syai' la yastati'un. Dan bahwasanya manusia, seluruhnya kalau mereka bersatu berkumpul untuk memberikan madarat, sebaliknya kalau tadi memberikan manfaat, sekarang memberikan madarat kepada engkau. Mereka ingin sampai berkumpul, ya, mengumpul tenaganya, mengumpulkan hartanya, mengumpulkan pikirannya dengan cara ini, cara itu, untuk memadaratkan engkau. Ya. Lam yuridillahu dzalika syai', di mana rencana tersebut tidak Allah kehendaki. Sekumpulan manusia berkumpul, bagaimana caranya kita ya, habis tangan mereka, membunuh kita misalkan. Dalam keadaan pembunuhan itu ya, tidak Allah kehendaki, maka tidak akan pernah sampai pada hamba tersebut. Usaha mereka akan apa? Sia-sia. Abadan mahma jama'u wa hasadu. Ya, selama-lamanya. Bagaimanapun mereka berkumpul, mengumpulkan, ya, bersepakat. Waqad aradallahu ghayra ma yuriduna lan yakuna dzalikal amru alladzi ihtashadu lahu. Dalam kondisi Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan apa yang mereka maukan. Wa ma tasha'una illa an yasha'a Allahu rabbul alamin. Dan apa-apa yang kalian kehendaki, dan tidaklah kalian berkehendak kecuali itu semua di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Naam. Ini akidah yang penting kita yakini, masalah takdir, masalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi, kemanfaatan yang kita dapatkan, kemudaratan yang kita dapatkan, itu semua sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, si fulan meninggal, anak kita meninggal, ya. Istri kita sakit, harta kita hilang, misalkan. Dapat kabar berita begini, berita begitu, keluarga kita dari yang ini, dari yang itu. Itu semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai karena tidak sesuai menuruti hawa nafsu kita, kita murka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang akhirnya keluar dari ucapannya, kalau seandainya, kalau seandainya. Naam. Ini pelajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang di saat itu masih sebagai seorang gulam, seorang pemuda, menanamkan akidah di benak seorang anak, di benak seorang pemuda. Masih muda, ditanamkan akidah-akidah yang benar, akidah-akidah yang sesuai dengan syariat Islam. Sebagian orang menganggap bahwasannya anak-anak itu dibiarkan aja, nanti mereka tahu-tahu sendiri, gak perlu diingatkan mereka itu berbuat ini, berbuat salah, berbuat itu, udah masih anak-anak. Memang sifatnya anak-anak bermain, memang sifatnya anak-anak banyak lalai, tapi tetap ditanamkan ini boleh, ini gak boleh, itu yang betul, ini yang salah, ini akidah yang betul, ini akidah yang salah. Rabbmu di atas, Allah Subhanahu wa taala. Ditanamkan yang seperti itu. Lupa diingatkan lagi, lupa ditegur, lupa Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya beliau hafizahullah taala melanjutkan, kama annal mad'uwina min dunillahi law ihtashadu jami'an liyakhluqu dzubaban la yastati'una dzalika. Sebagaimana orang-orang yang dimintai selain Allah subhanahu wa ta'ala, kalau mereka ini berkumpul semuanya untuk menciptakan seekor lalat, la yastati'una dzalika, niscaya mereka ini tidak akan mampu untuk melakukannya. Fakadzalika idza ihtashadu 'ala ta'ifatin aw 'ala syakhsin liyadurruhu. Begitu pula jika mereka ini berkumpul untuk memudaratkan sekelompok orang, untuk memudaratkan seorang manusia, liyadurruhu, ingin memberikan madarat kepada dia, la yastati'una ay yadurruhu illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaihi, maka mereka tidak akan mampu untuk memberikan madarat tersebut kecuali sesuatu yang telah Allah tuliskan untuk menimpa orang itu. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, keyakinan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita ini ya, di antara hikmah berkeyakinan meyakini takdir Allah subhanahu wa ta'ala adalah tidak bergantung kepada manusia, tidak takut kepada manusia, karena dia yakin Allah subhanahu wa ta'ala telah menuliskan takdir bagi dirinya. Tentunya itu semua dengan menjalankan sebab. Dia ingin selamat, kemudian dia ingin mendapat manfaat. Dia jalankan sebab, kemudian setelah itu tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang menentukan takdir dia. 6. Qala hafizahullahu ta'ala, walau ijtama'u ala an yanfa'uka bishay'in kulluhum awwaluhum wa akhiruhum liyanfa'uka bishay'in ma aradahu Allah wallahi la yakunu abadan. Kalaupun mereka berkumpul untuk memberikan manfaat kepada engkau dengan sesuatu, orang yang pertamanya hingga orang yang akhirnya berkumpul mereka semua untuk memberikan manfaat kepada engkau dengan sesuatu yang tidak Allah kehendaki, maka demi Allah tidak akan terjadi hal tersebut selama-lamanya. Fahadhihi al-aqidatu taj'alu al-mu'mina la yarju illa Allah wa la yakhafu illa Allah. Maka akidah ini menjadikan seorang mukmin tidak berharap kecuali kepada Allah, tidak takut kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara hikmahnya, beriman kepada takdir Allah yang baiknya maupun yang buruknya. Dia tidak takut kecuali kepada Allah, dia tidak berharap kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. 6. Di antaranya juga hikmah beriman kepada takdir adalah agar kita semua tidak bersedih hati atas apa-apa yang terluput dari kita, dan tidak berbangga diri atas apa-apa yang kita miliki. Kita sedang berusaha sesuatu, mendapatkan sesuatu. Ternyata Allah takdirkan tidak mendapatkan hal itu. Maka hal itu tidak membuat kita kecewa, tidak membuat kita bersedih hati. Kenapa? Allah sudah menentukannya. Untuk apa? Seberapapun usaha kita, kalau kita memang tidak mendapatkannya, sudah gak akan dapat. Yang penting kita sudah berusaha. Sebaliknya, ketika kita mendapat sesuatu yang kita sukai, yang kita senangi, ya, mendapat anak, mendapat harta, mendapat nikmat ini, mendapat nikmat itu, kita tidak menjadi orang yang berbangga diri, tidak menjadi orang yang sombong. Kenapa? Allah yang menakdirkan kita mendapatkannya. Allah yang memberikan itu semua kepada kita. Untuk apa kita berbangga? Itu semua milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini diantara hikmah iman kepada takdir. Iman kepada takdir, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di antara mereka yang kurang imannya kepada takdir, atau bahkan tidak mengimani takdir, mereka akan merasakan kekecewaan yang sangat tinggi, ya, kepada dirinya sendiri, ataupun kepada orang lain, ataupun kepada si benda ini, benda itu. Kita melihat orang yang kecewa bunuh diri. Orang yang gak mendapat ini, gak mendapat itu, kecewa. Dia sayat dirinya. Gak terima. Karena kurangnya iman dia kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Takdir, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, perkara yang sangat sensitif. Perkara yang banyak orang terjatuh padanya. Penyimpangan dalam berpikir, penyimpangan dalam berkeyakinan. Takdir. Di antara mereka ada yang ekstrim kanan, ada ekstrim kiri. Ada yang bermudah-mudahan dengan takdir, bergantung pada takdir. Ada juga yang meninggalkan takdir. Nah. Di antara mereka ada yang gak mau berusaha. Sampai-sampai dikisahkan ada sekelompok orang naik angkot, mobil angkot, turun gak bayar sama supirnya. Bilangnya apa? Nanti Allah yang turunkan rezeki kepada kamu. Nah. Dengan sebab apa dia seperti itu kondisinya, perilakunya? Menzalimi orang. Menzalimi si sopir angkot ini. Gak membayar tarif naik angkotnya. Ingat, di antaranya kekurangan mereka, penyimpangan mereka dalam memahami masalah takdir. Mereka menyangka seakan-akan gak perlu berusaha, takdir Allah nanti yang menentukan. Gak perlu cari rezeki, gak perlu sulit-sulit cari rezeki. Nanti Allah yang datangkan. Akhirnya semua orang bermudah-mudahan. yang ini enggak mau bayar ini, yang ini ambil barang kamu, alasannya nanti Allah gantikan kamu yang lebih baik. Nah, ini akibat tidak kembali kepada syariat yang tepat. Ma'asyaral ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala melanjutkan, "Idza i'taqada anna ad-darra wan-naf'a biyadillah wa anna al-khalqa a'jaz min ay yamliku darran aw naf'an." Jika dia meyakini bahwasannya kemudaratan dan manfaat itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasannya makhluk amatlah lemah untuk bisa memiliki kemampuan memberikan madarat, memberikan manfaat. Jika seseorang itu meyakini bahwasannya makhluk ini lemah, enggak bisa memberikan yang namanya manfaat ataupun madarat kepada yang lainnya, termasuk kepada dirinya sendiri, wa ya'taqid annahu law ihtashadu jami'an liyadurruhu la yastati'una idza kana Allah Subhanahu wa ta'ala la yuridu hadha asyai', dan dia meyakini bahwasannya kalaupun mereka berkumpul seluruhnya untuk memberi madarat, maka mereka tidak akan mampu untuk memberikannya jika Allah tidak menghendakinya. Naam. Walihada qala, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Pena-pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah mengering. Artinya sudah itu yang akan berjalan hingga yaumul qiyamah, semenjak ditulisnya sampai hari kiamat ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak akan pernah berubah sedikit pun dari apa-apa yang terdapat di Al-Lawhil Mahfuz. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya dalam surat Al-Hadid pada ayat ke-23, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir." Dan apa-apa yang menimpa kalian berupa musibah, baik di muka bumi maupun pada diri-diri kalian, musibah itu ada yang terjadi di muka bumi ini, ada juga yang menimpa dalam jiwa kita, kesedihan, kegundah, kulanaan, capek, itu musibah. Illa fi kitabin min qabli an nabra'aha, melainkan telah tertulis sebelum kami ciptakan itu semua. Sebelum terjadinya telah kami tulis di sebuah catatan takdir. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sesungguhnya itu semua mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Perlu untuk difahami bahwasanya takdir ini tidak menafikan yang namanya akhdzul asbab, mengambil sebab. Seseorang ingin mendapatkan ilmu, ya dengan ta'allum, dengan berusaha mempelajarinya. Seseorang ingin mendapatkan anak, maka dia pun berusaha untuk mendapatkannya, melakukan usaha, ya, mengumpulkan ba'ah, mengumpulkan kemampuan, kemudian setelah itu menikahi seorang wanita, dan seterusnya. Dia ingin mendapatkan rezeki, dia pun mengais, bekerja. Dia ingin ini, ingin itu, baginya untuk menempuh sebab-sebab. Dia ingin mendapat hidayah, tempuh sebab hidayah tersebut. Dia ingin mendapat keistiqomahan, dia tempuh sebab-sebab keistiqomahan, menjaga hatinya, ya, berusaha berkumpul dengan kawan-kawan yang soleh, berusaha untuk tetap dalam koridor ilmu. Baik itu mempelajarinya ataupun mengajarkannya. Ini sebab-sebab apa? Hidayah, sebab keistiqomahan. Mungkin banyak orang mengharapkan hidayah, banyak orang mendapatkan keistiqomahan, namun ternyata jalan yang mereka tempuh, ya, bermacam-macam. Ada yang mendapatkan keinginannya, ada yang tidak mendapatkannya. Dan Allah Maha tahu itu semua. Allah Maha adil, Allah Maha hikmah ketika menetapkan takdirnya. Allah tahu bahwasanya si fulan akan menyimpang hatinya, si fulan akan merasa sombong dia nantinya, sehingga dia pun apa? Melenceng dari jalan al-haq. Kata Allah apa dalam ayatnya? Pada surat As-Saff, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka menyimpang, siapa duluan yang melakukan sebab penyimpangan? Falamma zaghu, ketika mereka menyimpang, azaghallahu qulubahum, tambah Allah simpangkan orang tersebut. Kenapa ya si fulan kok bisa seperti itu? Secara zahir yang dia tahu, orang ini soleh, ya, suka memberi, ya, orang ini membimbing, ada permasalahan dia pecahkan secara zahir. Allah Maha tahu isi hatinya, dengan fitnah itu akan tampak yang namanya apa? Orang-orang yang jujur, mana orang-orang yang dusta. Mana orang-orang yang akan binasa, mana orang-orang yang akan selamat. Allah Maha tahu, kita enggak tahu. Apakah dia ketika memberi ikhlas karena Allah? Apakah ketika dia beramal saleh dilihat oleh yang lainnya ikhlas karena Allah? Enggak ada yang tahu. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Maka jalankan sebab atas apa-apa yang kita inginkan, tujuan-tujuan kita, ingin selamat, ingin surga, ingin terbebas dari neraka. Di antara sebabnya, banyak-banyak bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta kepadanya. Dan ini merupakan perkara yang kita mungkin sering lalai, dan hendaknya bagi kita untuk terus mengoreksi hati kita setiap waktu, setiap langkah kita. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sampai di sini insyaallah pelajaran kita di malam hari ini. Lebih kurangnya ana mohon maaf, wa astaghfirullah wa atubu ilaihi, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.